Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat witir itu kan salat penutup ya Pak, Pak Buya. Salat penutup. Nah sekarang kalau misalnya witirnya dikhawatirkan bangunnya telat subuh, jadi witirnya itu sesudah Isya, kemudian ternyata terbangun jam 3 untuk tahajud, kan nggak usah witir lagi. Berarti witir dibilang salat witir penutupnya itu bagaimana? Saya nggak paham. Memang benar sholat witir itu adalah sholat penutup, tapi maknanya disunnahkan, dianjurkan. Ini harus ditekankan bahasanya, kalau udah anjurkan biar orang paham. Dianjurkan jadi wajib, ini biasanya orang ngantuk. Sunnah, dianjurkan. Sholat witir itu dijadikan sholat penutup. Nah ini, bukan wajib ya, sudah jelas? Jadi kalau ada orang witir habis Isya terus malam bangun lagi, sah enggak witirnya? Ya sah, sudah selesai. Mau diulang lagi? Ya enggak usah, sudah witiran enggak. Witiran sekali. Kalau sebelum tidur witiran, jam 3 bangun malam salat hajat, tahajud, salat sebanyak-banyaknya. Jangan berkata seperti orang yang jago ngeliwat itu saja. Kan sudah ditutup. Lah, ini kesalahpahaman lagi. Sudah ditutup enggak mau salat lagi kok ada salat ditutup. Jadikanlah itu sholat penutup kalau bisa. Biarpun dijadiki sholat awal gak apa-apa, traweh witiran dulu baru traweh juga sah. Karena ini anjuran, hanya sebaiknya dijadikan ini sholat penutup. Ini kisahnya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu orangnya gagah, perkasa, teger begitu. Jadi kalau witir selalu malam. Sayyidina Abu Bakar sebelum tidur ngadu ke Rasulullah. Kata Nabi Muhammad dipsanjung semuanya. Hadza akhadha bil hazmi wa hadza akhadha bil quwwah. Ini Abu Bakar hati-hati takut ketiduran, enggak bisa witiran. Makanya witirnya awal waktu. Kalau Umar ini mah memang kuat ya. Ya dia enggak apa-apa, dimaafkan. Jadi boleh semuanya. Ibu boleh witiran sebelum tidur. Kalau ternyata nanti bangun malam tahajudan yang banyak, jangan berkata sudah ditutup. Kalau masih begitu pasti tidur di sini itu.